الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Selawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurah keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan Anda dan keluarga senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqamah melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan pembacaan kitab Tanwirul Masalik. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Al-Syafi'i rahimahullahu taala. Masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah bab tentang salat orang yang musafir. Ya, salat musafir. Kita sudah sampai kepada perkataan Ibnu Naqib rahimahullah di mana beliau berkata, "Tsumma idzan taha as-safaru atamma." Tsumma idzan taha as-safaru atamma. Kemudian apabila safarnya sudah selesai, maka atamma, ya, orang itu harus menyempurnakan. Tidak boleh lagi mengqasar. Ya, tidak boleh lagi menjamak salatnya. Kapan seseorang sudah dianggap selesai melakukan safar? Yang pertama kata beliau, wa yantahi biwusulihi ila watanihi. Safar dianggap telah berakhir dengan sampainya dia, yaitu musafir, ke waton, yaitu ke daerah, ke tempat di mana dia tinggal. Ya, jadi dia sampai ke tempat tinggalnya, ke daerah di mana dia tinggal, maka dia dianggap telah selesai melakukan safar. Ini kondisi yang pertama. Ya, saya pergi ke Bandung, saya tinggal di Jagakarsa, di Jakarta Selatan. Saya pergi ke Bandung. Dengan sampainya saya di Jagakarsa, Jakarta Selatan, maka telah selesailah safar yang saya lakukan. Ini yang pertama. Yang kedua kata beliau, au biniyati iqamati arba'ata ayyamin ghaira yaumid dukhuli wal khuruj. Atau dengan berniat iqamah, tinggal 4 hari selain daripada hari masuk dan hari keluar. Jadi 4 hari itu tidak dihitung hari di mana dia datang ke satu tempat dan juga tidak dihitung hari di mana dia keluar dari tempat tersebut. Ya. Au binafsil iqamati wa in lam yanwiha. Atau dengan dia memang menetap di tempat itu, walaupun dia tidak meniatkannya, tapi kalau memang dia menetap, maka safarnya dianggap sudah selesai. Famata aqama arba'ata ayyamin ghaira yaumid dukhuli wal khuruj atamma. Maka ketika seseorang telah menetap 4 hari, aqama arba'ata ayyam, menetap selama 4 hari. Selain hari di mana tidak dihitung hari di mana dia masuk dan hari di mana dia keluar, dalam kondisi itu atamma, dia harus menyempurnakan salatnya. Artinya tidak lagi dia mengqasar, ya, tetapi atamma. Menjelaskan poin ini, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, walau kana dhalika qabla an yasila maqsadahu. Dan hal itu walaupun seseorang belum sampai kepada tujuan yang dia ingin tuju. Walau fit tariq, walaupun dia masih dalam perjalanan. Lianna Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, abahal qasra liman yadribu fil ard, bagi orang yang melakukan perjalanan. Wal muqim, adapun orang yang muqim, wal azimu alal iqamah, dan orang yang bertekad ingin muqim, ingin menetap, ingin tinggal, ghairu dharibin fil ard, tidak disebut sebagai orang yang melakukan musafir. Jadi sampai di tujuan, kita menetap 4 hari, maka setelah itu kita menyempurnakan salat. Ya, saya sampai di Medan misalnya. Ya, setelah 4 hari setelah itu saya menyempurnakan salat. Ya, saya menyempurnakan salat. Wasunnatu bayyanat anna madunal arba la yaqta'u as-safar. Dan hadis Nabi menjelaskan kepada kita yang kurang dari 4 hari, kalau tinggal kurang dari 4 hari, itu tidak memutuskan safar. Artinya dia tetap dianggap musafir. Walayakulu fa'iluhu muqiman. Dan orang yang melakukannya belum dianggap mukim, kalau masih kurang dari 4 hari. Imam Muslim meriwayatkan dari Ala ibnu Al-Hadrami radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil muhajir, bagi orang yang berhijrah, iqamatu thalatha ba'da sadri bi Makkah, yaitu iqamah setelah hari ketiga. Iqamah salas ba'da sadri bi Makkah, ya, iqamah tinggal salas ba'da sadri bi Makkah, 3 hari setelah dia sampai di Makkah. Ka'annahu yakul, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, seolah-olah Nabi berkata, la yazidu alaiha, tidak lebih dari itu. Ya. Wajhul istidlali bil hadis. Adapun yang menjadi dalil dari hadis ini adalah, annahu kana yuharrimu alal muhajirin al-iqamata fi Makkah. Waqad adzina lahumun nabiyyu an yuqimu salasata ayyam. Ya. Nabi mengharamkan orang-orang muhajirin al-iqamata fi Makkah, untuk tinggal menetap di Makkah. Dan Nabi mengizinkan untuk mereka iqamah selama 3 hari. Fadalla ala anna dhalika la yu'tabaru iqamatan. Maka 3 hari itu kita pahami bukan iqamah. Ya. Wa anna hukma safar la yazalu baqiyan. 3 hari itu masih dianggap sebagai musafir. Wa yu'ayyidu hadha. Dan hal ini dikuatkan oleh riwayat anna Umar radhiyallahu ta'ala anhu mana'a ahla dhimmah al-iqamata fil Hijazi. Umar melarang ahlu dhimmah, yaitu orang-orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, tinggal di Hijaz. Ya, Umar melarang ahlu dhimmah tinggal di Hijaz. Thumma, kemudian adzina litajiri minhum. Kemudian beliau mengizinkan bagi tajir, pedagang di antara ahlu zimmah, ya, an yuqima salasata ayyam, untuk tinggal selama 3 hari. Artinya tinggalnya itu tidak dianggap mukim. Selama masih 3 hari itu tidak dianggap mukim. Jadi Umar melarang ahlu zimmah tinggal di Hijaz 3 hari. Mohon maaf. Umar melarang ahlu zimmah, orang kafir yang tinggal di negeri Islam, untuk tinggal di Hijaz. Tetapi mengizinkannya kalau cuma 3 hari. Artinya 3 hari tidak disebut dengan mukim. Pengertiannya begitu. Jadi kalau sudah lebih dari 3 hari, ya sudah, dia mukim. Walaupun nanti akan kita dapatkan pengecualian. Hukum asalnya 3 hari, dia mukim. Hari keempatnya, hari kelimanya, dia mukim. Itu hukum asalnya. Walaupun ada pengecualian. Di sini beliau berkata, Allahumma illa an yuqima lihajatin. Kecuali kalau dia tinggal misalnya di satu tempat karena satu keperluan. Yatawakku najazaha wa yanwiyal irtihala idan qadat. Kecuali kalau dia menetap di satu, tinggal di satu tempat untuk menyelesaikan satu urusan. Dan dia sudah memperkirakan akan selesai pada waktu tertentu. Ya. Dan dia pun berniat kalau nanti urusannya sudah selesai dia akan pulang. Fa innahu yaqsuru ila 18 yawman. Maka dalam kondisi itu dia boleh mengqasar sampai 18 hari. Saya pergi ke satu tempat, misalnya taruhlah ke Medan. Sampai di sana 3 hari seharusnya saya setelahnya mukim. Tetapi saya tidak mukim karena saya katakan insya Allah urusan saya selesai 2 hari lagi saya pulang. Maka 2 hari setelah itu, setelah saya lewat 3 hari di sana, saya boleh mengqasar. Lalu ternyata belum selesai. Ah, sepertinya 4 hari lagi saya selesai. Masih boleh saya mengambil keringanan untuk mengqasar. Dan itu terus menerus ila 18 yauman. Sampai 18 hari. Ya, sampai 18 hari. Hal ini kata Profesor Dr. Mustafa Dib, li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqama hadhihi al-muddah bi Makkah ta'am al-fath. Karena Nabi 18 hari ya menghabiskan waktunya di Mekah li harbil hawazin, untuk memerangi orang-orang Hawazin, wa yaqsuru as-salah, dan selama 18 hari itu Nabi mengqasar salat. Artinya Nabi memiliki urusan. Walaupun beliau sudah 3 hari, karena beliau memiliki urusan yang ingin beliau selesaikan secepatnya, maka beliau mengqasar sampai 18 hari. Walam yakun ya'lamu al-muddatallati sayatarru libaqaiha. Saat itu Nabi tidak tahu berapa lama dia akan di kota Mekah saat itu. Maka saat itu Nabi maksimal sampai 18 hari. Hal ini berdasarkan riwayat dari sahabat yang bernama Imran ibnu Husain radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ghazautu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syahidtu ma'ahu al-fathah. Aku ikut berperang sama Nabi dan aku menghadiri peristiwa Fathu Makkah. Fa aqama bi Makkah 18 lailah. Maka Nabi tinggal di Makkah selama 18 hari, wala yusalli illa rak'ataini, dan aku mendapatkan Nabi tidak salat kecuali 2 rakaat. Artinya 18 hari Nabi di Makkah, Nabi mengqasar salat. Ya, Nabi mengqasar salat Zuhur, Asar, Isya, bukan 4 tetapi 2 rakaat. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud. Lalu dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, fa in ta'akhkharat anha atamma. Kalau lewat dari 18 hari disempurnakan. Wa sawa'un al-jihadu wa ghayruhu. Baik tujuannya jihad ataupun yang lainnya. Misalnya perdagangan atau yang lainnya. Lalu dikatakan oleh beliau, walau wasala maqsadahu. Seandainya musafir itu sampai ke tujuannya. Fa inna wal iqamatal mu'assirata atamma. Kalau dia niat tinggal lebih dari 4 hari, maka dia menyempurnakan. Tetapi kalau dia niat tinggalnya tidak lebih dari 4 hari, qasara ila 4 ayyam. Dia boleh mengqasar di tempat tujuan itu sampai 4 hari ke depan. أو ثمانية عشر إن توقع حاجته حاجته كل وقت. Atau boleh juga sampai 18 hari dia mengqasar sholat apabila dia memperkirakan akan selesai hari ini, akan selesai hari ini. Tidak selesai, tidak selesai. Maksimal sampai berapa? 18 hari. Wasyurutul qasr. Adapun syarat mengqasar. Wuku'us sholati. Kulluha fis safar. Sholat itu seluruhnya harus terjadi dalam kondisi safar. Tidak boleh ada dua rokaat, misal satu rokaat sebelum masih safar, satu rokaatnya sudah sampai, tidak boleh. Wuku'us sholati ya kulliha fis safari. Ya, au kulluha fis safar. Salat itu harus terjadi semua dalam kondisi masih safar. Yang kedua, niyatul qasri fil ihram. Ketika takbiratul ihram dia harus niat mengqasar. Ya, ya Allah saya niat mengqasar zuhur, mengqasar asar, mengqasar isya dan lain sebagainya. Wa an la yaqtadiya bimutimmin fi juz'in minas shalah. Dan musafir itu boleh mengqasar kalau dia tidak bermakmum kepada orang yang mukim. Atau kepada orang yang menyempurnakan sholat 4 rakaat. Saya musafir ya ke Surabaya. Ya ke Surabaya saya safar. Tapi saya bermakmum kepada orang yang tidak mengqasar. Maka dalam kondisi itu saya tidak mengqasar. Karena saya bermakmum kepada orang yang mukim dan dia tidak mengqasar, maka saya tidak mengqasar. Hadisnya sudah pernah kita baca ya. Hadis dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadisnya riwayat apa namanya? Kalau saya tidak salah riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya ya. Sudah kita baca di penjelasan sebelumnya. Ya bahwasanya Ibnu Abbas pernah ditanya. Ya. Apa pertanyaannya? Ditanyakan kepada Ibnu Abbas, "Ma balul musafir yusalli rak'ataini idzan farad?" Kenapa sih wahai Ibnu Abbas, musafir itu salatnya 2 rakaat kalau dia sendiri atau dia salat bersama musafir yang lain? "Wa arba'an idza tamma bi muqimin." Tetapi kok 4 rakaat kalau salat di belakang orang yang mukim? Mendengar pertanyaan itu Ibnu Abbas berkata, tilka hiya sunnatu. Tilka hiya as-sunnatu. Memang begitu sunnahnya. Kalau musafir salat sendiri atau salat bersama orang-orang yang musafir juga dia boleh mengqasar. Tapi kalau dia salat di belakang orang yang mukim, kata Ibnu Abbas, atamma, dia harus menyempurnakan rakaat. Artinya menjadi 4 ya, tidak boleh 2. Dalam riwayat yang lain Imam Malik meriwayatkan bahwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma kana yusalli wara'al imami bi Mina arba'an. Ibnu Umar salat di Mina di belakang imam sebanyak 4 rakaat. Ibnu Umar salat di belakang imam di Mina di Mekah sebanyak 4 rakaat. Fa idza shalla li nafsihi shalla rak'ataini. Tapi kalau Ibnu Umar salat sendiri beliau salat 2 rakaat, artinya mengqasar. Sholat di belakang orang yang mukim menyempurnakan. Tapi kalau sholat di belakang orang yang musafir atau sholat sendiri maka mengqasar. Wa ammal aqsu. Adapun kebalikannya, fala mani'a minal qasri fihi. Maka tidak ada masalah mengqasar. Maksudnya kata beliau, an ya'ummal musafiru muqimin. Kalau seandainya yang jadi imam itu musafir, maka musafir itu boleh dia mengqasar. Falahu an yaqsur, maka dia boleh mengqasar. Wa yusannu lahu idza sallama ala ra'si raq'ataini an yubadir al-muqtadina fa yaqulu lahum atimmu salatakum fa inni musafirun. Disunnahkan saya misalnya, para pemirsa Niaga TV, saya safar. Lalu ketika saya salat dengan niat qasar, ya, jamaah mukim pengen berjamaah dengan saya. yang mukim itu ingin berjamaah dengan saya. Maka dalam kondisi itu saya boleh apa? Mengkosor. Dalam kondisi itu saya boleh apa? Mengkosor. Dalam kondisi tersebut saya boleh mengkosor. Ya, saya jadi imam, saya musafir nih. Di belakang saya makmumnya adalah mukim. Tentunya karena saya musafir, saya boleh mengkosor. Yang mukim tidak mungkin mereka mengkosor. Boleh enggak saya jadi imam? Boleh. Apa yang harus saya lakukan? Ya dikosor. Taruhlah sholatnya sholat isya. Saya mengkosor. Saya mengkosor. Meringkas. Ketika saya salam di rakaat kedua sholat isya, disunnahkan saya untuk mengucapkan kalimat atimmu sholatakum fa inni musafirun. Saya katakan kepada makmum yang di belakang, sempurnakan lagi sholat kalian, saya sedang musafir. Sempurnakan sholat kalian, saya sedang musafir. Ya, disunnahkan saya mengucapkan itu. Ketika saya musafir, diminta jadi imam untuk orang yang mukim. Ya, dikatakan di sini berdasarkan hadis Imran radhiyallahu ta'ala anhu yang lalu, wa yaqulu, di mana di dalamnya disebutkan hendaknya si imam itu yang dia musafir tapi memimpin salat orang-orang mukim, hendaknya dia berkata, ya ahlal balad sallu arba'an fa innana qaumun safrun, ya ahlal balad sallu arba'an fa innana qaumun safrun. Wahai ahlul balad, wahai orang-orang yang tinggal di negeri ini, sempurnakan salat kalian, kami sedang musafir, ya. Nah, itu diucapkan oleh siapa? Oleh imam yang kondisinya sedang safar, lalu dia diminta jadi apa? Jadi imam untuk orang-orang yang mukim. Riwayat yang barusan adalah riwayat tadi dikatakan Imam Malik. Ya, Imam Malik. Dalam riwayat yang lain Imam Malik menyebutkan riwayat dari sahabat yang bernama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memiliki kebiasaan idza qadima Makkah, apabila Umar datang ke kota Mekkah, shalla bihim rak'ataini, Umar salat menjadi imam salat dua rakaat, summa yaqulu, kemudian Umar berkata, ya ahla Makkah atimmu salatakum, wahai ahlul Mekkah sempurnakan salat kalian, fa inna qaumun safrun, kalau kami dua rakaat karena kami lagi safar. Ini sunnah yang mungkin banyak tidak diketahui oleh kita. Alhamdulillah kita dapat hal yang baru. Ya. Ini sunnahnya para sahabat. Umar ibn al-Khattab ya datang ke Mekah, beliau diminta jadi imam. Padahal beliau musafir, boleh enggak jadi imam orang yang mukim? Boleh. Apakah si imam itu yang musafir boleh mengkosor? Boleh. Tapi ada kemungkinan yang makmumnya enggak paham, lalu mereka ikut salam. Maka dalam kondisi itu disunnahkan sang imam berkata, wahai ahlul balad, sempurnakan sholat kalian, sesungguhnya aku adalah dalam kondisi safar. Kemudian para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Ibnu Naqib berkata, falau nawal iqamata fis sholati, seandainya seseorang berniat iqamah fis sholati, di dalam sholat, au syakka, atau dia ragu, hal nawal qasra amla, dia ketika sholat, sedang sholat dia ragu, saya tadi sudah niat qasra atau belum, summa dhakara qariban annahu nawahu, tidak jauh setelah itu dia ingat bahwa dia sudah berniat mengqasar, au taraddada, atau dia ragu, hal yatimmu amla, dalam kondisi itu apakah dia boleh menyempurnakan ataukah tidak, au, atau pertanyaan yang lain, hal imamuhu mukimun amla, atau dia ragu ini imamnya mukim atau bukan, atamma, maka dalam kondisi itu dia menyempurnakan, dalam kondisi itu dia menyempurnakan. Ya, seseorang niat iqamah dalam sholat, niat iqamah fis sholat, di dalam sholat, atau dia ragu apakah niat dia sudah niat qasar atau belum, dia ragu nih, dia sudah niat qasar atau belum, ya dikembalikan ke hukum asal, berarti menyempurnakan.

dengan ukuran diameter 8 cm. Sangat praktis. Cetakan dapat diganti dengan ukuran lainnya. Kapasitas produksi 60 piece per menit secara kontinu. Mudah disetting dan digunakan. Minimalis dan tidak makan tempat, sehingga cocok ditempatkan pada dapur berbagai skala usaha. Mudah dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin pengipil jagung tipe PPJ-002 dari Agrowindo. Untuk kebutuhan proses pengipil jagung yang lebih cepat, praktis, serta hasil yang maksimal, digunakan untuk usaha di bidang pertanian, agroindustri, perkebunan, dan masih banyak lagi. Dengan fitur dan keunggulan, mesin minimalis mudah dipindah tempatkan pada berbagai skala usaha maupun di lapang. Material berkualitas yang awet dan food grade, bekerja efisien dan cepat dalam mengipil jagung, menggunakan motor listrik yang handal dan awet, kapasitas pemipilan hingga 240 kg per jam secara kontinu, dengan dual saluran inlet membuat bahan yang dimasukkan lebih banyak, konsumsi listrik lebih hemat, sangat praktis dan produktif, hasil pemipilan akan langsung keluar segera setelah bahan dimasukkan, hasil jagung pipil jadi lebih rapih dan berkualitas. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo. Wa qur rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada, di kesempatan yang kedua ini kembali kami membuka dua layanan. Ada layanan telepon dan juga ada layanan pesan singkat di dua nomor yang sudah kami tampilkan. Ada penelpon yang sudah masuk, kita coba sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Ustaz, yang kemarin masih penasaran ya Ustaz, karena pengalaman pribadi yang dari pertama ini ya Ustaz ya. Silakan. Iya, yang safar itu Ustaz. Baik. Kita kan safar di sana kan sudah santai. Memang masih perhitungan safar, masih 3 hari atau 4 hari yang seperti Ustaz tadi jelaskan seperti itu. Tapi kita nih di sana nih gimana ya Ustaz, merasa risih. Apa-apa di kloter, apa-apa di kloter. Sedangkan kita di sana cuma tidak ada kegiatan apa-apa, makan tidur seperti itu. Sebab seperti itu menggugurkan hak safar kita enggak Ustaz? Kan kita tahu, ini kita masih safar nih sama bapaknya nih. Tapi kok kita di sini sama kasih juga cuma di kosor seperti itu kayak mana ya Ustaz? Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kemudahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kepada manusia. Pertanyaan yang ibu sampaikan mirip dengan pertanyaan dahulu para sahabat kepada Nabi. Mereka berkata, ya Rasulullah, bukankah di dalam Al-Quran itu Allah katakan, ya ayuhalladina amanu idha darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun antaksuru minas salati in khiftum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, tidak ada salah bagi kalian apabila kalian mengqasar salat saat kalian sedang safar, kalau kalian berada dalam kondisi takut. Kan di situ ya Rasulullah ada kalimat takut. Kalau kami aman ya, nyaman, tidak ada masalah apa-apa. Ya, kami bisa kok menyempurnakan salat. Itu kata para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Umar bin Khattab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu Nabi berkata, sesungguhnya mengqasar salat itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka terimalah hadiahnya untuk kalian. Itu adalah hadiah, itu adalah pemberian dari Allah untuk kalian, maka terimalah hadiah tersebut. Dan ini adalah kemudahan. Ya, oleh karenanya Nabi tidak dianggap beliau mohon maaf misalnya malas, tidak. Ketika beliau mengqasar salat dalam riwayat tadi sampai 18 hari ketika di kota Mekah. Karena begitulah agama kita. Agama yang mudah. Rasulullah dalam hadisnya berkata, "Bu'itsu bil hanifiyati samhah." Aku diutus dengan agama yang lurus, agama tauhid dan mudah untuk dilakukan. Ya. Dalam riwayat, yassiru wa la tu'assiru, mudahkan, jangan dipersulit. Apalagi kalau kita baca Quran, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Pertanyaan, apakah wajib kita mengqasar? Itu pertanyaan. Kalau di mazhab Imam Syafi'i dikatakan tidak. Ya, mengqasar adalah rukhsah, artinya keringanan. Ya, mana yang lebih utama? Yang lebih utama yang biasa dilakukan oleh Nabi. Itu yang lebih utama. Apa itu? Beliau selalu mengqasar salat kalau dalam kondisi safar. Allahu a'lam bissawab. Ada Bapak Ali di Sumatera Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustaz, mulai pertanyaan kemarin, kebenaran kalau darulah mati itu saya Pak Ustaz. Jadi yang mesti bertanya para yang berjalan di atas air, jadi saya tidak tahu jawaban Pak Ustaz. Baik Bapak. Nah, karena ini Pak Ustaz, saya itu dilingkungan tak tahu, jadi luar biasa. Orang sukses pun dikatakan wali, Pak Ustaz. Baik. Jadi, turun penjelasannya, Pak Ustaz. Terima kasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah bisa, ya, sebagaimana sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, bahwa Ahlu Sunnah wal Jamaah meyakini adanya karomah. Mungkin saja terjadi karomah. Ya. Dan karomah ini sesuatu yang disebutkan dalam Al-Quran, ya. Misalnya kisah tentang Maryam alaihissalam. Kullama dakhala alaiha Zakaria wajada indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk menemuinya, ada makanan. Padahal Maryam di dalam ruangan saja tidak keluar, kok ada makanan, karomah. Begitupun kisahnya misalnya Ashabul Kahfi, mereka bukan nabi, tetapi mereka mendapatkan karomah di mana mereka tertidur selama 309 tahun, ya. Begitupun di antara karomah yang diceritakan adalah karomahnya sahabat yang mulia Umar Ibn Al-Khattab ketika terjadi satu peperangan di zaman beliau. Peperangannya terjadi di Irak, sedangkan beliau ada di kota Madinah. Beliau naik ke atas gunung, lalu beliau berkata, Al-Jabal, Al-Jabal. Ya, maksudnya beliau berteriak agar pasukan berjalan menuju gunung. Padahal beliau di Madinah, sedangkan orang-orang yang berperang itu di negeri Syam. Lalu mereka mendengar, lalu mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh Umar Ibn Al-Khattab. Artinya mungkin saja karomah. Tetapi karomah ini bukan sesuatu yang dipelajari. Ya, karomah ini diukur dengan seberapa baik keimanan dan ketakwaan seseorang. Ya. Jadi kita bisa memastikan ini karomah atau sihir, itu kita lihat dari iman dan takwa. Bagaimana keimanannya kepada Allah? Bagaimana ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau hari ini di zaman kita, mohon maaf, banyak orang mengklaim dia punya kekuatan gaib, punya karomah, tetapi dia jadikan sebagai apa? Sarana untuk mengumpulkan uang dari masyarakat, seperti yang lagi viral hari ini, bisa memindahkan penyakit ke dalam kelapa, walaupun ternyata tipu-tipu. Anda mau bayar berapa? Kalau Anda ingin saya obati langsung, 20 juta. Ini guru saya hebat, dia punya karomah. Itu bukan karomah, itu sihir, itu penipuan. Karomah seandainya dahulu, ya, kita membaca sirah, kita dapatkan kisah ketika kaum muslimin menaklukkan Persia. Ya, ada perang Qadisiyah dan lain sebagainya. Diceritakan bahwa kaum muslimin mengepung mereka, orang-orang Persia. Tapi pengepungan ini sulit karena terhalang oleh apa, sungai. Sungai di Irak, ya, ada sungai apa namanya? Sungai Efrat dan Tigris. Akhirnya kaum muslimin saat itu setelah berhari-hari mengepung, akhirnya pemimpin mereka, ya, memutuskan untuk berjalan, ya, menerjang air tersebut dengan bismillah kita berjalan saja. Ya, mendapat seperti bimbingan dari Allah, lalu mereka berjalan, mereka lewat sungai tersebut. Itu kekuasaan Allah. Tapi kalau seandainya besok peperangan sudah selesai, ya para sahabat jalan di sungai itu, ya mereka tenggelam. Artinya ada kondisi-kondisi yang memang mereka ditolong oleh Allah, itu tidak bisa diulang, itu tidak bisa dipelajari, itu tidak bisa di apa namanya diwariskan. Hari ini kan enggak begitu. Ada istilahnya ilmu putih, orang memang sengaja ingin belajar ilmu-ilmu yang sifatnya karomah. Nah, itu tidak ada dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi sebagai kejadian yang terjadi atas orang yang beriman, bertakwa, tidak bisa diulang, ya tidak bisa dipelajari, ya itu terjadi. Ya sebagaimana tadi kita sebutkan, dalam Quran ada dalilnya, dalam hadis juga ada kisahnya, dalam sirah juga terjadi hal-hal yang di luar apa kebiasaan, dan itu terjadi pada orang-orang yang saleh. Ya Allah alam bissawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila sedang membaca Al-Quran ada tanda sujud tilawah, apakah harus berdiri dulu mengerjakan sujudnya atau langsung sujud? Itu sudah kita bahas ya di pertemuan apa namanya sebelumnya, kita sudah bahas terkait dengan sujud tilawah ya. Kalau di mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, apabila sujud tilawah itu harus takbiratul ihram. Ya, harus takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram dulu yaitu takbir, baru setelahnya dia apa? Sujud tilawah. Ya, dikatakan di sini yasjudul musalli al-munfaridu wal-imamu liqira'ati nafsihi. Ya, seorang yang sholat sujud, baik sholatnya sendiri ataupun berjamaah, dikarenakan bacaan dirinya ya atau bacaan imamnya, mengikuti imam. Ya, lalu dikatakan di sini wa idha sajada fis sholati kabbara lisujudi warraf'i nadban. Kalau sujud kalau ayat sajadah itu dibaca dalam sholat, maka disunnahkan orang yang sholat tersebut yang baca ayat sajadah disunnahkan takbir untuk sujud dan takbir bangkit dari sujud. Kalau baca sujud, baca ayat sajadahnya di dalam sholat, maka disunnahkan dia takbir ketika akan sujud dan takbir bangkit dari sujud. Lalu dikatakan di sini wa fi ghairi sholati tajibu takbiratul ihrami wassalami. Adapun kalau ayat sajdah dibaca di luar sholat, artinya bukan dalam kondisi sholat, maka wajib takbiratul ihram dan salam. Karena di mazhab Imam Syafi'i, sujud tilawah disamakan dengan hukum sholat. Maka apa yang berlaku di dalam sholat, berlaku dalam sujud tilawah. Ya. Dikatakan di sini, li'annaha fi hukmi sholati mustaqillah. Karena dia dihukumi sebagai sholat. Ya. Wa qad alimta anna tahrimaha at-takbir wa tahlilaha at-taslim. Dan kalau sholat, kita sudah paham bahwa dimulai dengan takbir, tahrimnya, dan tahlilnya dengan taslim. Ya, lalu dikatakan di sini wa tundabu takbiratis sujudi warraf'i ya latasyahud. Ya, disunnahkan untuk takbir sujud dan takbir bangkit dari sujud, tapi tidak ada kewajiban tasyahud. Ya, tidak ada kewajiban tasyahud. Jadi yang diwajibkan adalah apa? Takbiratul ihram dan salam. Kalau kita apa? Sujud tilawah. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang hadis yang melarang umat Islam mengucapkan salam kepada orang-orang ahli kitab. Kemudian apakah larangan tersebut juga berlaku kepada orang-orang di luar Islam selain Yahudi dan Nasrani? tentunya min babil aula, ya. Apalagi bahasanya apalagi kalau kepada ahlul kitab yang umumnya diberikan pengecualian dalam bermuamalah seperti masalah sembelihan, masalah pernikahan dan lain sebagainya, dilarang kita memulai salam apalagi kepada selain ahlul kitab. Apalagi kepada selain ahlul kitab. Apakah benar asalnya dahulu sholat lima waktu tersebut dua rakaat semuanya? Betul. Riwayat ibunda kita Aisyah berkata bahwa sholat itu dua rakaat dua rakaat. Setelah Isra dan Mi'raj dijadikan empat-empat. Kecuali maghrib li'annaha witrun nahar. Karena maghrib itu witirnya malam, witirnya siang. Dan kecuali subuh karena bacaannya dipanjangkan. Begitu kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Allah alam bissawab. Ada Ummu Rafif di Jakarta. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Mau menanya dari Ummu Rafif dari Jakarta. Baik. Menanyakan begini untuk sholat yang sepenuhnya saja. Ya, gitu. Apakah boleh diperbolehkan seperti itu? Dan sholat jamaknya apakah jamak bolehnya 4 rakaat atau bagaimana ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah alam bisaf, yang saya tahu dari yang saya pahami dari penjelasan para ulama, kalau dalam kondisi darurat tidak masalah menjamak. Ya, dalam kondisi darurat ya tidak masalah menjamak. Ya, kondisi darurat itu bisa karena hujan misalnya. Ya, itu bisa dijamak. Ya, bisa karena sudah kita bahas ya menjamak salat. Bisa karena hujan, bisa juga karena salju, bisa karena banjir, ya bisa karena ketakutan yang luar biasa. Ya, dan bisa juga disebabkan oleh sebab-sebab yang lain. Ya, misalnya Nabi membolehkan melakukan jamak ya, walaupun disebutnya jamak suri, atas orang-orang yang haid dan salasul baul. Atas orang yang istihadhah dan orang yang terkena penyakit salasul baul. Apa itu istihadhah? Di mana darah keluar terus-menerus. Ya, dari seorang wanita. Apa itu salasul baul? Yaitu kondisi di mana kencing yang terus-menerus keluar. Artinya, kita bisa melihat dari semua kasus, ya karena hujan, karena panas yang ekstrim, karena banjir dan lain sebagainya, itu dimungkinkan untuk menjamak. Karena peperangan, sebagaimana Nabi pernah lakukan dalam perang Khandaq, beliau menjamak. Maka dalam kondisi-kondisi darurat, ya dimungkinkan dia menjamak, tapi dia tidak boleh mengqasar. Karena qasar itu adalah keringanan yang memang khusus dalam kondisi safar saja. Idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalau kalian melakukan safar, tidak masalah kalian mengqasar salat. Tapi kalau halangannya bukan karena safar, maka boleh menjamak. Boleh menjamak saja. Allah alam bissawab. Ada penelpon dari Batam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Ini mengenai safar ini, Ustaz. Baik. Kalau umpamanya kita safar tidak dengan mahram, apakah itu masih berlaku rukhsah? Ya, maksudnya solat yang diqasar, Ustaz. Apakah masih boleh mengqasar begitu ya? Itu saja Ibu. Itu saja. Iya. Yang kedua Ustaz, tapi saya mau bertanya sedikit. Apakah ketika kalau kita umpamanya safar yang sudah 1 bulan itu masih berlaku rukhsah Ustaz? Baik. Itu saja Ibu. Iya, itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan beliau, seorang wanita melakukan safar ya sendiri, apakah dia boleh melakukan qasar? Karena kan safar sendiri bagi wanita tidak boleh. Mungkin begitu pengertian yang beliau ingin tanyakan. Itu sudah kita bahas kemarin ya. Dikatakan di sini wal 'asi bi safarihi, orang yang dianggap maksiat dengan safarnya, contohnya ka'abiqin, contohnya seperti abiq ya. Ya seperti apa namanya? Budak yang kabur, yang lari, safar dia pergi, atau nasyizatin. Nasyizah. Apa itu nasyizah? Coba kita lihat di sini. Ya. An-nasyizatu hiyal mar'atul musafiratu wahdaha. Nasyizah, yang dimaksud dengan nasyizah adalah wanita yang melakukan safar sendiri, min ghairi mahramin aw zaujin, tanpa ditemani oleh mahram, tidak juga ditemani oleh suami. Ya, itu kalau di mazhab Imam Syafi'i harus menyempurnakan sholat. Dia tidak ada teman, baik itu suami tidak ada, mahram juga tidak ada. Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, yang dimaksud dengan nasyizah, wanita yang nasyizah, yang dia harus menyempurnakan sholat walaupun dia safar, hiyal mar'atul musafiratu wahdaha min ghairi mahramin aw zaujin, wanita yang safar sendiri tanpa ada mahram atau suami. Atau allati kharajat, yang keluar dari rumah, min ghairi idzni zaujiha, tanpa ada izin dari suami, walau kana ma'aha mahram, walaupun dia safar bersama mahram tapi suaminya enggak mengizinkan, maka dia dianggap maksiat, tidak boleh dia mengqasar. Ya, tidak boleh dia mengqasar. Li anna lizauji haqquh tibasiha, karena suami punya hak untuk melarang. Ya, wali annal mar'ata yuhram alaiha as-safaru fi hadhil ahwal, karena wanita diharamkan melakukan safar dalam kondisi ini. Dalilnya hadis Abu Hurairah, la yahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, antu safiro, dia melakukan safar sehari semalam tanpa ada mahram. Artinya kalau itu terjadi maka dia maksiat, tidak boleh dia mengqasar. Dan ada hadis yang lain yang kesemuanya adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua, apabila safar satu bulan ya tidak boleh dia mengqasar. Maksimal berdasarkan hadis Imran Ibnu Husain itu 18 hari. Itu pun 18 hari dikarenakan dia yatawakka, ya dia memperkirakan bahwa urusannya akan selesai. Dia sudah 4 hari, dia katakan insya Allah 2 hari lagi urusan saya selesai, saya pulang. Maka dia nambah 2 hari. Ternyata setelah 2 hari meleset prediksinya, 4 hari lagi saya selesai, nambah lagi 4 hari. Dan itu terus menerus maksimal menurut mazhab Imam Syafi'i sampai 18 hari berdasarkan hadis tadi Imran Ibnu Husain. Allah alam bissawab. Wahdaha min wanita yang safar dulu. Suara televisinya dikecilkan dulu Bapak. Wajar yang kemudian fokus ke telepon Bapak, kecilkan suara televisinya, fokus ke telepon. Baik. Nah, ini harus diperhatikan baik-baik oleh para pemirsa Niaga TV agar waktunya bisa kita maksimalkan. Ketika menelepon ya, selalu sudah diangkat oleh tim kami, sebaiknya TV-nya dimatikan dulu atau TV-nya dikecilkan volumenya baru bertanya. Ya, agar kita bisa memaksimalkan waktu kita yang singkat ya. Ketika sudah diterima oleh operator kami, hendaknya mengecilkan volume televisi dan fokus ke telepon saja. Ya barakallahu fikum. Pertanyaan dari pesan singkat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana kalau ada orang yang bertanya, apakah si A sudah cerai sama suaminya? Lalu kita jawab, ya apakah itu termasuk ghibah? Dan apakah kalau kita yang sama-sama pernah zalim, dizalimi oleh orang yang sama, lalu masing-masing curhat pengalaman masing-masing tentang dizalimi orang tersebut, apakah itu juga termasuk ghibah? Kondisi yang pertama ya tidak ghibah ya. Kalau saya bertanya, itu mereka sudah cerai? Iya sudah cerai. Ya, itu bukan ghibah. Informasi bahwa mereka sudah cerai. Ya, tetapi ketika saya disakiti oleh orang, lalu saya bicara kepada orang lain, kamu disakiti juga begini, oh dia memang begini. Itu ya dihindari ya, itu Allah alam bisawab. Saya khawatir itu masuk kategori ghibah, kecuali kalau itu dilakukan di pengadilan misalnya kan. Ya di pengadilan atau dalam kondisi memang kita ditanya, anak saya dilamar oleh si fulan, menurut kamu bagaimana? Ya sampaikan apa adanya. Atau kita ingin menghindarkan kaum muslimin dari bahaya orang itu, hati-hati ya. Kamu jalan jam segini, biasanya di sana ada orang yang sedang mabuk, fulan, ya dia hati-hati mencuri dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat safar, kapan kita disunahkan untuk menjamak sholat? Hukum sholat qasar ini wajib apa sunnah? Yang pertama, ya Nabi kalau beliau safar setelah zawal, setelah zuhur, maka beliau menarik asar ke zuhur. Ya, tetapi kalau beliau safarnya jam 10, jam 11, zuhur belum masuk, maka beliau tunda zuhur ke asar. Itu yang diceritakan oleh para sahabat. Apakah mengqasar itu wajib atau sunnah? Allah alam bisawab, biar rukhsah, keringanan. Ya, mengqasar adalah keringanan. Ya, dan keringanan baiknya diambil, itu hadiah dari Allah, ambillah hadiah tersebut. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa jawaban kita ketika orang di luar Islam mengucapkan salam yang baik, salam keburukan kepada kita umat Islam? Ya, ya Nabi pernah diucapkan assalamu alaikum, sam, racun untukmu ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan wa alaikum, dan atas kalian. Ya, dan atas kalian. Ya, wa alaikum, dan atas kalian. Begitupun kalau mereka mengucapkan assalamu alaikum, wa alaikum. Ya, Allah alam bissawab. Apakah boleh kita langsung berdoa selesai zikir salat fardu dengan tidak mengangkat tangan serta tidak memuji Allah? Ya kalau bolehnya boleh-boleh saja, tetapi ya ada hadis yang mengatakan tidak diterima doa sampai seseorang itu bersolawat, sampai dia memuji Allah kemudian dia bersolawat. Ya maka hendaknya dia memulai dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi, agar doanya benar-benar dikabulkan insyaAllah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah orang yang bekerja sebagai OB di satu bank konvensional penghasilannya halal? Allah alam bisawab ya, saya khawatir ya itu tidak halal, saya khawatir ya. Karena Nabi menyamakan hukum, baik itu penjaganya, penulisnya, saksi, semua disamakan hukumnya oleh Nabi. Ya mereka sama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lebih baik sebagai bentuk kehati-hatian, ya cari pekerjaan yang lain. Alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah itu luas, rizki Allah lapang? Cari tempat yang lain yang lebih aman, lebih selamat untuk agama kita. Apakah bacaan salawat yang dibaca pada hari Jumat? Allahumma salli ala Muhammad, ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Enggak ada masalah kalau di luar salat. Ya, salat Ibrahim, salawat Ibrahimiyah bagus dibaca, salawat yang dibaca ketika salat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah zakat itu uang yang sudah waktu nisab, apakah dengan barang yang dihitung dagangannya dihitung semua? Ya ada zakat uang, ya zakat mal, ya ada zakat perdagangan, masing-masing memiliki apa rincian hukum ya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Apakah sepasang pria, wanita pria boleh menikah dalam syariat Islam yang mana bapak mereka bersaudara kandung, adik kakak? Boleh ya, sepupu ya, sepupu boleh saling menikah.